Andre Guesa, Frigidi. What I wanna be? My whole life. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih dari teman-teman dan sahabat-sahabat Goesan. Terima kasih semuanya, segera pemuda cak ini ada harga diri Goniti dan juga teman-teman ada cakep Goniti, terima kasih ya. Atau Seno dan teman-teman semuanya, ada Putra Angel, ada Panas Pati dan teman-teman semuanya, keluarga besar dari Jirahi, Wetan Jaden dan teman-teman semuanya, terkhusus buat segenap toko masyarakat, keluarga besar Wetan Jaden. Terima kasih, salam hormat juga untuk Bapak Inggi. Luar biasa, terima kasih dari segenap keamanan yang bertugas. Yes. Sahabat-sahabatku semuanya. Oh, salam dari sini yang dijauh juga. Selamat siang menjelang sore ya. Oh, sama ada Edwin Parabola Putra Angel. Yes. Edi bersama Rangga, ada Chandra dan teman-teman semuanya. Andi, selamat sore buat Andi dan teman-teman. Terima kasih ya. Anak Anjuman. Terima kasih ya, untuk Seno juga ada bola dan teman-teman. Keluarga besar ada harga dari Goniti, terima kasih, thank you. Edo, para bola. Thank you. lagu ya, Petron Putu Kembu. Maaf sekali lagi. Nanti Sanian, 1, 2, 3 ladies. Yes. Harga diri Goniti. Terima kasih ada Bos Edi, Bos Oman, dan teman-teman. Terima kasih ada Onto Seno, ada Bro Angker, Watu Angker, Goniti. Dan terima kasih semuanya. Ada Mokondo, Banaspati, ada Putra Angel. Terima kasih semuanya. Yes. Putra juga, ya, yeah, thank you. Yes. Let me tell you something. Oh. Yeah, we got here. Warga besar Kuramil, terima kasih dari Bapak Polsek, terima kasih luar biasa, thank you, ya. Oh, 1, 2, 3, 4 ladies, Eva Rosalia. Sekarang Eva Rosalia ya, Fianita ya, thank you. Yes. Let me tell you something. Wow, sekarang Ari maju selangkah. Well, I kind of have to hear the groove, man. Ari maju selangkah. Yes. Let me hear. Semuanya mundur selangkah. Bapak, tunjukkan skillmu sayang ya, Ari Francisca. Edot Ari ke belakang, Edot ke depan dua langkah Edot ya. Yes. Ari ke kanan. Ari ke kanan, Ari ke kanan. Ke kanan situ sayang sama Ati Sania. Yes. Fianita Zahra jangan di sini lah ya. Sama Fianita megang kursi yang di belakang. Silakan Edot naik. Yes. Edot naik. Betul. Haha. Itu gaya apa? Ayo, semuanya joget dari teman-teman semuanya ya. Warga besar Wetan Jadetan, teman-teman. Harga diri, thank you. Gantian Edo turun, Vianita Zahra. Gantian ada Eva Rosalia. ku sambut pagi dengan segelas kopi beraromakan kupu-kupu. Tuturkan rasa kagum bercampur pilu. Senyum pun bertebaran di mana-mana, itu bertanda begitu ramainya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Thank you.